Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca syarh sunnah lil imam al-Barbahari dengan faedah syarah dari al-imam Rabi' Hafizahullah Ta'ala, dan kita telah melewati 102 poin kaidah yang dibawakan. Kita masuk kepada poin yang ke-103. Qala rahimahullah Ta'ala, wa'lam أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. Kata beliau, ketahuilah bahwa tiadalah kebid'ahan itu taji, yaitu datang, muncul sama sekali, kecuali minal hamajir ri'a. Hamaj dengan ri'a maknanya sama sesungguhnya. Hamaj bisa diartikan orang yang biadab, jelek maksudnya, atau sama maknanya hamad artinya ri'a, orang-orang gembelan, rendahan. Ya, ketahuilah bahwa tiadalah sama sekali kebid'ahan itu datang kecuali dari sisi orang-orang yang rendahan hidupnya, gembel. Atba'i kulli na'ikin, pengikut setiap panggilan na'ik. Setiap yang menyeru, masuk, ikut. Yamiluna ma'a kulli rihin, mereka condong kemana arah angin. Ay, dalam bahasanya Syekh Rabi, ya di mana ada maslahat yang dia dapatkan, ikut. Maslahat duniawi yang dimaksud barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, faman kana hakadha fala dina lahu. Barang siapa yang kondisinya demikian, membawa panji kebid'ahan, maka tiadalah agama pada dirinya. Beliau kemudian membawakan firman Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu Azza wa Jalla berfirman, famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tiadalah, kata Allah Azza wa Jalla, mereka berselisih, ikhtalafu. Mereka berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka al-ilm. Setelah datang penjelasan, keterangan tentang al-haq, mereka kemudian menyelisihi al-haq tersebut. Apa sih yang mendasari mereka? Kok berani melabrak, menanggar, menyelisihi al-haq atau apa yang datang dari al-bayyinat? Allah Azza wa Jalla mengatakan baghyam bainahum. Karena ada sisi baghi, sikap melampaui batas berbuat zalim bainahum, di antara mereka. Inilah yang menjadi dasar dan asas kenapa mereka menolak al-bayyinat yang datang. Karena memang ada sikap dan sifat baghi, sikap kezaliman dan sikap melampaui batas pada diri mereka. Siapa yang dimaksud akan dijelaskan oleh beliau di bawah. Waqala wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'at humul bayyinat. Tiadalah perselisihan padanya terjadi, wa makhtalafa fi, kecuali tiadalah orang-orang yang berselisih padanya melainkan orang-orang yang telah datang pada mereka al-bayyinat, hujjah-hujjah, keterangan-keterangan. Apa yang mendasari mereka melakukan demikian? Allah Azza wa Jalla menyebutkan baghyam bainahum, karena sikap melampaui batas, sifat sikap kezaliman. Siapa mereka yang dimaksud dengan ayat ini? Perhatikan baik-baik. Wahum ulama ussu. Mereka adalah ulama-ulama yang su, yang jelek. Ya, ulama-ulama as-su. Dalam istilah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yaitu ulama ad-dunya, ada ulama akhirat, ada ulama ad-dunya. Kata beliau, masuk di dalamnya juga ashabut tama'i wal bida'i, orang-orang yang punya ketamakan dunia di dalam hidup. Dibelenggu barakallahu fikum dirinya dengan ketamakan terhadap dunia, dan juga ashab al-bida'i. Perlu diketahui bahwa dua ayat ini terkait dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Beliau ingin menjelaskan di samping mereka yang dimaksud dengan ayat ini, maka masuk di dalamnya juga hum ulama ussu, ulama-ulama yang jelek, ashabut tama'i wal bidah, orang-orang yang mengarah atau yamil, cenderung kepada mana arah angin, ai kemaslahatan dunia barakallahu fikum. Mari kita dengarkan penjelasan beliau secara ringkas rahimani wa rahimakumullah. Pada ucapan al-musannif rahimahullah, wa'lam annahu lam taji' bid'atun illa qat illa minal hamajir ri'a atba'i kulli na'iq wala'allahu i'tabara ru'usa ahlil bida'i minal hamajir ri'a. Semoga yang beliau ungkapkan maksudkan adalah tokoh-tokoh ahlul bidah, termasuk minal hamajir ri'a. Dia akan mengikuti siapapun yang berteriak naik, siapapun yang bersuara diikuti nanti sana, Yang penting ada kemaslahatan. Barakallahu fikum. Nah, ulama su yang disebutkan oleh al-musannif demikian, dalam semua kebijakan, dalam semua tadayyunan beragamanya, memandang masalih duniawiyah, melihat ada enggak maslahat dunia padanya. Ya, karena inilah yang mendasari pertama kali kebid'ahan itu muncul. Antum barakallahu fikum kalau membaca sejarah Syiah Rafidhah, bagaimana manuver, bagaimana mereka berangkat dari satu negeri ke negeri yang lain. Karena keiri hatian dan kedengkian padanya terkait dengan persoalan dunia. Tetapi cinta Ahlul Bait ini sebagai label, sebagai pembungkus, agar gampang larisnya, dibungkus dengan rapi. Padahal yang dia maukan dengan kebid'ahan yang dimufkan itu adalah dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Kaum khawarij. Apa penjelasan para ulama tentang mereka? Tidak ada yang membangkitkan pemikiran ini sampai kemudian menjadikan agama pembungkusnya tidak lain adalah keirihatian terhadap dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Dunia. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullah sering mengingatkan. Haula innas yang berteriak menegakkan hukum Islam ini itu bukan agama yang menjadi tujuan. Tetapi agama itu hanya sebagai pembungkus saja. Tujuan mereka adalah al-karosi. Al-karosi artinya kedudukan, kedudukan barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala juga telah menjelaskan barakallahu fikum di dalam kitab Al-Fawaid terkait dengan tidak ada satu pun dari agama itu akan mencocoki jalan orang yang sudah dikuasai oleh dunia hawa nafsu, fitnatus syahawat wa fitnatus syubhat. Tidak ada yang sesuai. Oleh karena itu agama itu dijadikan sebagai pembungkus saja. Pelaris barakallahu fikum. Coba untuk melihat. Orang yang mengatakan cinta kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan sampai maaf-maaf saja menyayat dirinya. Mengeluarkan darah dari tubuhnya. Kemudian menjadikan nikah mut'ah sebagai itu semuanya adalah kaitannya dengan persoalan hidup duniawi. Dibungkus dengan cinta ke keluarga Nabi. Kecintaannya saja sudah enggak benar. Bentuk cintanya saja sudah salah. Barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka beliau mengingatkan kita dengan sesuatu yang sangat penting. Barakallahu fikum. Bahwa mereka-mereka ahlul ahwa'i wal bid'i yamiluna ma'a kulli rihin. Apa maknanya kata beliau? Ya'ni yarkuduna wara'a masalihimud dunyawiyah. Yarkudun kalau kita artikan letter-letternya berdangsa-dangsa. Ay beriang gembira dari belakang kemaslahatan duniawi buat mereka. Yamiluna ma'a kulli rihi. Kecenderungan mereka barakallahu fikum kemana angin bertiup. Ke situ dia. Di mana ada kemaslahatan dia ikut. Besok datang tawaran ini ikut. Tawaran itu ikut. Yes. Itulah dia gambaran kebid'ahan barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita menyadari. Bukan persoalan agama yang mereka sasar. Tetapi yang mereka lirik adalah duniawiyah di belakangnya barakallahu fikum. Karena dunia yang akan dicari, tentu dunia itu tidak akan mungkin akan menjadikan orang tenang, tenteram, bagus, lurus. Enggak. Mesti akan berbuntut kepada sikap baghi. Akan bersikap melampaui batas dan melakukan kezaliman. Siapapun yang menggesek dia, siapapun yang kemudian mencoba-coba untuk mengusik-ngusik duniawinya, walaupun dia adalah membawa ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, akan siap untuk kemudian dihadapi oleh mereka. Dengan berbagai macam cara barakallahu fikum. Nah, kalau dia sebagai seorang kiai, nah, manfaat kedudukannya sebagai orang terhormat di masyarakat dijadikan sebagai alat untuk menghantam. Sebagaimana pada pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Kalau adu argumentasi, tidak ada hujah bagi kebid'ahan itu sama. Tidak ada. Maka di saat kemudian melihat ada jalur untuk kemudian melindungi kebidahannya, melindungi kepentingannya pertama kali, dengan melindungi kebidahannya, oh dimanfaatkan. Raja bisa, barakallahu fikum, ditunggangi. Ya? Sampai kemudian raja itu dengan berbagai macam, apa namanya, talbis, terkait dengan Al-Quran itu makhluk, termakan juga. Nah, di saat kemudian termakan, dunia kan yang bermain. Dia manfaatkan kekuatan ini untuk menghadang siapapun yang mengganggu kepentingannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letak keistimewaan ahlu sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Tidak ada dunia yang akan dicita-citakan untuk dia raih. Tidak ada kedudukan barakallahu fikum kekuasaan yang akan ingin genggam untuk kemudian memerintah setiap orang. Kita buktikan. Siapapun dari ahlu sunnah wal jamaah bagaimanapun level ilmunya. Ketika dia menginginkan hal ini, taruhlah ingin tampil, ingin di atas, ingin menjadi tukang perintah. Sebentar. Karena apa yang dia inginkan kaitannya dengan dunia kecil. Akan rusak barakallahu fikum. Akan rusak segala-galanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum memang sangat-sangat berbahaya terkait dengan fitnatul dunia itu di dalam hidup. Jangan sampai digambarkan bahwa dunia itu cuma kepeng saja. Tahu kepeng apa? Sudah ada dari Lombok jadi paham beliau. Iya. Tahu kan kepengnya? Madura. Itu persoalan. Bukan cuma itu dunia. Dolar, rial, bukan. Bagaimana ihya turas? Oh ya, kalau itu memang. Sampai kemudian, subhanallah, Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq tidak merusak salafiyin dengan afkarihi. Dengan pemikirannya, apa toh pemikirannya Abdurrahman Abdul Khaliq? Mana? Kata Syekhuna Mukbir rahimahullah, dia merusak dimanapun salafiyin bidinarihi wa dolarihi. Dengan dinar-dinarnya, dengan dolar-dolarnya. Subhanallah, barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dia. Bahwa ternyata asas munculnya kebidahan itu ada kepentingan-kepentingan duniawi di belakangnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi apa yang kita sebutkan tadi, ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa tidak ada satupun kecocokan al-haq itu dengan kemauan dan keinginan hawa nafsu kita. Tidak ada. Sekecil apapun yang kita peroleh, kalau itu adalah muncul dari desakan hawa nafsu, apakah dunia 1000 perak atau ini, kalau itu adalah gesekan kemauan dari hawa nafsu untuk memperoleh dan meraihnya, tidak akan pernah kebenaran itu sejalan dengan hawa nafsu. Kalau dia sebagai seorang alim, semua hukum-hukum yang dia akan letakkan, sekali lagi, semua hukum-hukum yang dia letakkan, kalau sudah barakallahu fikum dikuasai oleh hawa, maka tidak pernah hukum-hukumnya itu akan sejalan dengan al-haq, kebenaran. Mesti akan bertolak belakang. Dulu teman, sekarang jadi lawan. Dulu lawan, sekarang jadi teman. Ini kan peletakan hukum yang sudah miring. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, disinilah besarnya nilai sebuah keistiqomahan di atas al-haq, atau dengan bahasa lain, hidayah untuk kita istiqomah. Ya akhi, ana sudah belajar al-kitab wa sunnah di usat naam. Itu adalah hidayah. Namun hidayah ini butuh hidayah untuk kita istiqomah di atasnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka salah satu upaya yang sedang kita lakukan untuk mencari nilai dan anugerah keistiqomahan di atas al-haq adalah kita duduk bareng-bareng bersimpuh di majlis ilmu, majlis muzakarah, majlis tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling berpesan barakallahu fikum. Ini adalah upaya untuk kita meminta anugerah keistihdayah untuk istiqamah di atas al-haq. Sudah kita sebutkan barakallahu fikum betapa mahal. Kemarin kisah ar-rajjal dalam khutbah Jumat, dia mulazamah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Huffaz, hafid, qawaman, sawaman. Orang yang tinggi ibadahnya, orang yang tinggi tingkat puasanya, subhanallah. Sampai kita sebutkan di saat itu, di saat Nabi alaihi salatu wassalam lewat kepada Abu Hurairah, ya, untuk mengingatkan mungkin kemarin ada yang sedang tidur waktu Jumat. Lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah sedang duduk bersama kaum ai, bersama apa namanya, sahabat-sahabat beliau. Inna fikum la rajul darsuhu a'zham fin nari a'zham min jabali usad. Sesungguhnya di kalian ini ada orang yang gigi gerahamnya itu akan lebih besar dari gunung Uhud di dalam neraka. Jadi beban Abu Hurairah. Kenapa? Karena orang yang sudah berlalu meninggal dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di atas keislaman, di atas keimanan, barakallahu fikum, tidak tersisa dari sahabat itu kecuali dua orang, yaitu Abu Hurairah dan seseorang dari Bani Hanifah yang disebut dengan Rajjal bin Anfuah. Ini yang tersisa. Abu Hurairah minder, khawatir dan takut. Kenapa? Melihat ibadahnya Rajjal ini luar biasa. Khawatir kalau yang dimaksud di dalam hadis itu adalah dirinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai muncullah fitnah al-mutanabbi, Musailamah al-Kadzdzab di Al-Yamamah, Musailamah bin Habib mengaku diri sebagai nabi. Lalu kemudian barakallahu fikum Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengutus ar-rajal ini untuk mendakwahkan orang jangan sampai terfitnah dengan Musailamatul Kadzdzab, mengajak mereka untuk istiqamah di atas ad-din. Tapi Musailamatul Kadzdzab sebelum ini bergerak panggil, ditawarkanlah dunia, ditawarkan zahab wal fiddah, emas dan perak ditawarkan, bahkan ditawarkan nisab setengah dari kekuasaan Musailamatul Kadzdzab. Oh, besar. Barakallahu fikum. Nah, ketika rahimani wa rahimakumullah ditawarkan demikian, sudah lepas semua ketaatan belajarnya di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, mulazamah di sisi Nabi, hafizul Quran, hilang lenyap semuanya. Diminta oleh Musailamatul Kadzdzab, Anda menyerukan kepada semua lapisan, Anda keluar menyerukan bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Musailamah ini adalah syarik, sekutu, teman Nabi dalam pilihan Allah Azza wa Jalla. Loh, karena dia datang dari sisi Nabi dan dia adalah sebagai sahabat, terpikat semua lapisan sampai terkumpul 40 ribu pengikut. Jadi bukan fitnahnya Musailamah Kadzdzab, tetapi fitnahnya Rajjal. Karena dia datang dari berpenampilan dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mati dalam keadaan zindik, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Persoalannya maaf-maaf adalah dunia. Sungguh rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan persoalan dunia ini adalah besar. Maka alhamdulillah, di kesibukan kita untuk mencari dunia, kita tetap duduk bersimpuh belajar. Yang harus dijaga dan diperhatikan adalah ketulusan kita untuk belajar. Jangan sampai kita belajar di sini karena enggak enak. Karena ya mungkin enggak pas lah saya tinggal di pondok kemudian enggak hadir majlis. Jangan. Karena yang memerintahkan kita untuk belajar ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dijaga selalu. Dijaga barakallahu fikum. Karena tidak ada jaminan. Kalau itu saja keluar dari majlisnya Nabi alaihi salatu wassalam, begitu besar dampak kengerian dunia terhadapnya, bagaimana lagi kita yang lemah? Segala-galanya lemah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita manfaatkan di saat Allah Azza wa Jalla bukakan peluang untuk kemudian belajar, duduk di majlis ilmu, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, ahlul bid'ah wal ahwa akan mengikuti kemana arah angin. Ai, mereka berdansa beriang gembira di belakang kemaslahatan dunia mereka. Kalau dulu kita mendengar, kalau Anda ingin menjadi seorang sunni salafi yang jujur, siap-siaplah Anda menjadi orang yang kurang hidupnya. Ya, kekurangan dari sisi dunia. Barakallahu fikum. Ya. Loh, kok begitu? Ya. Perjalanan generasi awal umat ini bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hidupnya dengan dunia? Nah ya akhi, fulan ada tabungannya masya Allah 50 juta. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dibanding dengan itu, dibanding dengan fulan ahlu dunia kecil yang 50 juta. Begitu Abu Hasanah. Ya. Ya nominal 50 juta ya mungkin hitungan barang-barang aja. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi yang tersimpan bagaimana bos kacang? Masyaallah rahiman. Jadi barakallahu fikum. Benar-benar maka itu yang harus kita didik diri kita. Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala terus berulang-ulang di majlisnya. Sampai mungkin bifadlillah tahadduts bin nikmah menulis wejangan nasihat beliau berulang-ulang terkait dengan persoalan dunia. Tapi kita tidak pernah bosan untuk mencatatnya, menulisnya, mendengarnya. Karena kita ini berhadapan setiap saat dengan dunia. Kita butuh barakallahu fikum. Sehingga tidak ada istilah nasihat itu wis usang. Masa itu terus yang dinasihatkan. Misalkan barakallahu fikum. Kita ini sangat-sangat butuh dalam setiap barakallahu fikum saat. Karena kita bergelut dengan dunia. Di saat kita masuk ke dalam dunia kan mesti akan ada korban. Korban ilmu. Korban barakallahu fikum. Ya, kebaikan, korban ketaatan, korban ibadah, korban ini. Ada saja yang korban. Taruhlah misalkan ada orang yang tidak bergelut di pasar dengan dunia. Tetapi dia punya HP Android di rumah. Dia akan barakallahu fikum. Ya, merenggut, mengorbankan sekian banyak hal kebaikan. Adzan. Oh, masih. Ana sedang chattingan sama fulan, fulana. Misalkan. Ya, baik rijal wan nisa. Jadi dunia di saat kita masuk kepadanya banyak yang harus terkorbankan barakallahu fikum. Maka di sinilah dia majlis ilmu. Majlis yang kita saling ingat mengingatkan. Saling nasihat menasihati barakallahu fikum. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Keberkahan yang kita dulang. Barakallahu fikum. Walaupun kita tidak mungkin keluar akan menjadi seorang ustaz besar, ustaz ini, alim ini dan seterusnya, tapi minimal kita bisa berbenah di dalam hidup dan bermodal lalu kita kantongi modal ini kemana saja kita melangkah di dunia ini. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.